All artis, yuk. Indung-indung kita aturkan ya. Ini buat kawan-kawan semua, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan karena panjenengan sudah kerso menemani El Shinta hingga tuntas acara ya. Termasuk buat Pak Haji Kur, termasuk buat Mas Afik Cho dan kawan-kawan, dan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Oke, satu kehormatan buat kita ya. Tanpa adanya jenengan-jenengan, tanpa adanya semua yang hadir di sini, kita tidak berarti apa-apa ya. Monggo, semua lagu kita kasih ada Indung-Indung sebagai tembang terakhir. Di udi di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Ada kucing sedang bercinta, bercinta sampai beranak tiga. Tukang sulik tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tukang sulik tidak puasa. Dalam kubur dipakan singgah. Tukang piano masih bersolat, di dalam kubur dipakan singgah. Naik dokar bersembarang, ikut tempat kata lima. Tukang gitar korang sembahyang, neng akhirat dipakan pulau. Tukang gitar korang sembahyang, neng akhirat dipakan pulau. Ayo yo, tukang kendang tidak ibadah, di dalam kubur mendapat siksa. Tukang kendang tidak ibadah, di dalam kubur mendapat siksa. Beli roti ke warna kiri, beli tomat ke warna sambal. Jadi penyanyi kok belum ngaji, neng akhirat mlebu suwarga. Jadi penyanyi kok belum ngaji, neng akhirat mlebu suwarga. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit tinggal di pepaya, mohon pamit dan mohon doanya. Burung pipit tinggal di pepaya. Sampai jumpa lagi pada sekarang. Dokteran kesempatan akhir-akhir. Bila itu, bila itu, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.